وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أبنائي الطلبة، santri santri ustaz yang ustaz cintai, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis kajian rutin kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini majlis yang penuh berkah, penuh limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya kita mendapatkan banyak manfaat, ilmu-ilmu yang berguna bagi agama kita dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita, Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Anak-anak ustaz, seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati, di pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim ini, kita telah sampai pada bab yang kedua, fasal yang ketiga, yaitu tentang adab-adab seorang ulama, adab-adab seorang alim terhadap muridnya secara mutlak. Di mana kita telah membahas sampai poin yang ketiga, atau adab yang ketiga dari fasal yang ketiga yang ada dalam bab kedua ini. Sehingga pada malam hari ini, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan keberlangsungan majlis ini ke depannya, kita masuk ke poin yang keempat, di mana penulis Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala mengatakan, an yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsih, kama jaa fil hadithi, wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsi. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, poin yang keempat yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru, kiai, para alim ulama terhadap para muridnya, dan poin ini juga poin yang harus dianggap penting oleh para pembelajar saat ini, yang kedepannya dia akan menjadi orang-orang yang alim. Amin ya Rabbal Alamin. Harus diperhatikan dari saat ini, bagaimana kedepannya tatkala kita menjadi seorang alim, seorang guru, seorang kiai, orang yang dianggap berilmu, orang yang memiliki majlis, seorang guru di dalam kelasnya, di dalam majlis yang dia ampu. Penulis mengatakan hendaknya dia mencintai untuk muridnya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana dia senang kalau dia merupakan orang yang taat dalam beragama, rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia menginginkan itu juga dari muridnya. Ini makna dari dia mencintai, menyukai sesuatu untuk muridnya, yang dia juga mencintai itu untuk dirinya sendiri. Dia juga menyenangi, menyukai itu untuk dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Ada yang ingat hadis apa itu? Apa bunyi hadis ini? Ustaz ulangi lagi poinnya. seorang guru atau seorang alim yang memiliki murid-murid yang mengambil ilmu darinya, hendaknya guru ini mencintai untuk muridnya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia senang dengan ilmu yang ada pada dirinya, pemahaman yang ada pada dirinya, dia juga ingin muridnya itu memiliki ilmu dan pemahaman sebagaimana ilmu dan pemahaman yang ada pada dirinya. Itu disebutkan dalam hadis. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada yang ingat bunyinya? Ahsan tabarakallahu fi. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidak sempurna imannya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia mencintai keimanan untuk dirinya, dia juga mencintai keimanan itu, menyukai keimanan itu ada pada murid-muridnya. Kalau seandainya dia senang, dia berada pada kelompok orang-orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dia miliki, dia juga ingin muridnya seperti itu. Punya ilmu, punya pemahaman, sehingga derajatnya juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsi, dan membenci untuk muridnya apa-apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Orang alim kalau seandainya dia sudah berilmu, dia pasti benci terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka juga begitu. Tatkala dia mengajar, tatkala dia memiliki murid, tatkala dia memiliki orang-orang yang mengambil ilmu darinya, yang disebut sebagai murid, tilmidh, pelajar, maka dia juga membenci kekufuran, membenci terjerumus ke dalam maksiat bagi murid-muridnya. Dia tidak suka terjerumus ke dalam maksiat. Dia tidak suka terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia. Maka dia menginginkan santri-santrinya, murid-muridnya juga seperti itu. Dia tidak suka kalau muridnya itu melakukan hal-hal yang dia juga tidak suka. Ini pesan penulis di poin yang keempat. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, yang diriwayatkan oleh sahabat bernama siapa? Anas bin Malik. Lafaz hadis tadi berbunyi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Perhatikan, Rasul mengancam orang-orang yang tidak mencintai sesuatu yang dia cintai untuk saudaranya, bahwa orang ini tidak beriman. Dinafikan keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ini di dalam bahasa syariat itu menunjukkan kewajiban. Menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Maksudnya, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang sesuatu perkara bahwa yang melakukan ini tidak beriman, atau tidaklah beriman seseorang sampai dia melakukan itu, maka yang disebutkan setelah kata tidaklah beriman seseorang sampai dia melakukan itu, itunya itu adalah merupakan sesuatu kewajiban. Dapat dipahami ini? Ustaz contohkan dengan hadis tadi. Tidaklah beriman, kata Nabi, seseorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Berarti menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya, itu sesuatu yang wajib dikerjakan, dilakukan oleh seorang mukmin. Paham ya? Contoh yang lebih dekat. Ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya ada nasihat seperti ini kira-kira, ya, supaya memahami perkataan ini dengan benar. Ustaz katakan misalnya, tidak beriman antum kalau antum ribut di majlis misalnya. Ya. Ini contoh saja. Tidak beriman antum kalau tidak kalau ribut-ribut di majlis, tidak tertib di majlis. Berarti tertib di majlis hukumnya adalah wajib. Itu maksud Ustaz tadi. Apa-apa yang disebutkan setelah kata-kata la yu'minu ahadukum di dalam nas syar'i, dalam hadis, itu hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan juga oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Maka setiap hadis yang awalannya adalah kata-kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka yang disebutkan setelah itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib dilaksanakan atau sesuatu yang wajib ditinggalkan oleh seseorang. Kenapa? Karena ancamannya adalah iman dinafikan. Iman ditiadakan. Ya, iman ditiadakan. Iman ditiadakan di sini adalah kesempurnaan iman. Namun meskipun demikian, tetap sesuatu yang disebutkan setelahnya, itu menjadi hukum wajib. Ya, menjadi wajib hukumnya. Nah, kebaikan yang dikehendaki oleh seseorang untuk saudaranya, sebagaimana kebaikan itu juga dia inginkan untuk dirinya sendiri, itu di dalam syariat, ya, di dalam syariat, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ustaz ulangi lagi. Hadis tadi mengatakan, ya, maknanya, makna hadis tadi, bahwa seseorang wajib menyukai sesuatu untuk saudaranya, sesuatu yang dia suka juga untuk dirinya. Kalau seandainya dia menginginkan keimanan untuk dirinya, dia juga menginginkan keimanan untuk saudaranya. Ya, wajib dia memiliki keinginan seperti itu. Nah, keimanan itu suatu kebaikan atau tidak? Suatu kebaikan. Suatu kebaikan secara syariat. Itulah yang harus kita kehendaki untuk saudara-saudara kita. Yang kita inginkan untuk saudara-saudara kita. Nah, kebaikan-kebaikan ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak contohnya apa? Contohnya adalah mendirikan salat wajib. Ya, mendirikan salat wajib. Ini kebaikan mutlak yang harus kita inginkan untuk siapapun dari kaum muslimin. Ya. Ustaz menjaga salat lima waktu. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Ini adalah suatu kewajiban yang sangat besar di dalam syariat. Tentunya tatkala Ustaz mengajar, memberikan nasihat, tatkala saya, ya, sebagai orang yang dianggap alim, memberikan pencerahan, ceramah, memberikan nasihat agama, maka tentunya saya memotivasi orang-orang untuk melaksanakan sholat lima waktu. Saya akan mengatakan bahwa sholat lima waktu ini adalah wajib. Dan di dalam hati yang terdalam ini, ada keinginan bahwa orang-orang yang diceramahi, orang-orang yang dinasihati adalah orang-orang yang kedepannya menjaga sholat lima waktu ini sebagaimana saya juga telah menjaga sholat lima waktu ini. Nah, keinginan itu wajib. Kenapa? Karena sholat itu, sholat wajib itu adalah kebaikan secara mutlak. Ada enggak orang-orang yang sholat itu, ya, orang-orang yang melaksanakan sholat, itu bisa jadi sholat itu menjadi nikmat bagi dia atau menjadi petaka bagi dia. Ya, artinya saya sholat, sholat saya membuat saya menjadi lebih baik. Ada orang yang sholat, Salat dia menjadikan dirinya tambah lebih buruk. Salat itu menjadi fitnah bagi dia. Adakah seperti itu? Tidak ada. Karena salat merupakan kebaikan secara mutlak. Mutlak. Sedangkan kebaikan jenis yang kedua adalah kebaikan yang muqayyad. Ya. Jadi dengarkan istilah ini anak-anak Ustaz. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu umum, tidak terikat atau tidak terbatas pada sesuatu. Kebalikannya adalah muqayyad, secara bahasa artinya terikat. Dia terbatas pada sesuatu. Kalau kita contohkan dengan takbir yang kita diperintahkan secara mutlak untuk memperbanyaknya pada hari-hari ini, nanti habis kajian ini, ada di antara anak-anak ustaz yang sambil balik asrama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tidak masalah. Karena memang perintahnya adalah kita agar memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di hari-hari yang mulia ini. Namun nanti habis salat isya, misalnya Ananda Rafdi Imam. Habis salat isya, ya, habis salat isya ini malam yang keberapa sekarang ini? Malam yang ke-9 Zulhijjah. Baik, anggap kita sekarang mengambil pendapat bahwa 10 Zulhijjah pada hari Ahad nanti. Malam ini baru masuk hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Ananda Rafdi setelah dia melaksanakan salat isya, langsung dia membacakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai hari tasyrik. Ya. Kalaupun seandainya ini benar, ini namanya adalah takbir muqayyad. Khusus dilakukan setelah salat 5 waktu saja. Jadi terbatas pada salat 5 waktu saja. Adapun yang umum tadi terserah. Mau bacanya sebelum tidur. Ya. Mau dibaca setelah pulang dari majelis ini. Mau dibaca sambil makan. Ya, sambil main bola, sambil berjalan di lapangan dan lain sebagainya, namanya mutlak. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Ini penjelasan istilah mutlak dan muqayyad. Ya, tapi untuk permulaan takbir itu dibaca mulai dari subuh besok menurut suatu pendapat. Pendapat yang lain mulai dari malam Id, berarti malam besok habis salat maghrib, ya. Dan itu diputuskan nanti oleh imam masjidnya tentunya, ya. Berakhirnya sampai salat asar di hari terakhir dari hari-hari tasyri. Baik. Kembali kita ke kebaikan tadi. Kebaikan yang kita wajib menghendakinya untuk saudara kita terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi kebaikan apa? Mutlak. Seperti apa? Seperti salat 5 waktu. Apalagi seperti menuntut ilmu. Ya. Kebaikan muqayyad seperti apa? Kebaikan muqayyad itu yang dia dari satu sisi boleh jadi baik. Tapi dari sisi yang lain dia boleh jadi menjadi sesuatu yang tidak baik. Atau suatu waktu dia adalah sesuatu yang baik, di waktu yang lain menjadi sesuatu yang tidak baik. Atau di tangan seseorang, di tangan si fulan, dia menjadi sesuatu yang baik, tapi di tangan Allah menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu namanya kebaikan muqayyad. Apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira contoh kebaikan yang muqayyad itu? Dia tidak selalu baik, intinya seperti itu. Dia tidak selalu baik. Boleh jadi orang memandangnya baik, tapi ternyata tidak baik bagi dia. Contohnya adalah harta. Harta itu bisa menjadi baik kalau berada di tangan yang tepat. Di tangan orang yang tidak tepat, maka harta boleh jadi menjadi fitnah yang paling buruk bagi dia. Sama halnya dengan anak-anak. Ya, sama halnya dengan anak-anak. Bukan anak-anak di tangan orang ini jadi fitnah, di tangan orang ini menjadi baik. Bukan. Ya, kita melihat anak-anak dari satu sisi dia adalah nikmat, dari satu sisi dia merupakan ujian. ya, ujian yang bisa mengenai agama seseorang, itu maka disebut sebagai kebaikan yang muqayyad. Terikat pada apa? Terikat pada keteladanan orang tuanya, bagaimana orang tua mendidiknya, bagaimana keimanan orang tuanya, kesabaran orang tua dalam mendidik. Kalau tidak, semuanya bisa menjadi fitnah, ya, bencana bagi orang tua, ya. Nah, kalau seandainya kebaikan itu adalah kebaikan mutlak, maka kita wajib menghendaki hal tersebut untuk diri kita. Ustaz, ya, saya wajib menghendaki anak-anak yang di depan ini sekarang menjadi anak-anak yang menjaga sholat 5 waktu. Wajib Ustaz memiliki keinginan untuk anak-anak Ustaz, santri-santri Ustaz, murid-murid Ustaz, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena ini merupakan kebaikan mutlak. Kebaikan mutlak. Adapun kebaikan yang muqayyad, ya, bagaimana kira-kira menyikapinya? Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, kalau seandainya sang alim ini, sang guru ini, tahu atau berat sangkaan dia, ya, besar dugaan dia bahwa saudaranya ini kalau seandainya mendapatkan kenikmatan ini, itu dia bisa memanfaatkannya dengan baik, menjadikannya sebagai ladang kebaikan dan ladang pahala baginya, maka dia juga wajib menghendaki kebaikan itu untuk saudaranya itu. Tapi kalau dia tahu, ini orang kalau seandainya dikasih rezeki yang melimpah, dikasih pekerjaan yang bergaji mewah, dikasih fasilitas yang bagus, dia jadi malas-malasan ini sholatnya. Dia jadi malas-malas berinfaknya. Dia jadi malas. Kalau seandainya gurunya tahu seperti itu, muridnya ini, saudaranya ini, maka di dalam lubuk terdalamnya, tidak boleh dia menghendaki kebaikan muqayyad itu untuk saudaranya. Ya? Jadi boleh jadi nanti berbeda sikapnya. Kalau Ustaz misalnya melihat si fulan, oh dia ini kalau seandainya ada duit sedikit saja, sedikit atau banyaknya duit yang diberikan kepada dia, dia pandai menggunakannya dengan baik, dia infakkan ke sesuatu yang bermanfaat, dia belanjakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, maka di dalam hati ini seakan-akan kita pengen berdoa, ya Allah, perkayalah dia. Ya Allah, luaskan dan lapangkan rezekinya. Ya. Tapi kalau seandainya kita lihat, dia kayaknya hidup dengan kesederhanaannya, hidup dengan kesusahannya, itu membuat dia lebih baik. Pribadinya tertempa. Dia semakin rajin sholat malamnya. Karena kita pernah melihat nih, kalau waktu dulu dia kaya, waktu dulu dia lapang, dia tidak pernah sholat. Ya, dia tidak pernah sholat. Maka kita tidak berkewajiban menghendaki hal yang sama yang kita kehendaki untuk si fulan, untuk si alan pula. Kenapa? Karena kita tahu itu membahayakan bagi dia. Fitnah yang sangat kejam bagi dia. Ya, itu bukan karena kita benci sama dia, bukan karena kita bakhil dan pelit, tapi karena apa? Syafaqatan alaih. Karena kita sayang pada dirinya. Ya, sayang pada dirinya. Itulah makna hadis Anas, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi jangan sampai nanti hadis ini dipakai untuk sesuatu yang tidak tepat. Ya. Misalnya ada yang melakukan atau biasa melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, ya, atau tidak bermanfaat, ya, atau bahkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh ke Ustaz? Enggak. Oh, contohnya rokok lah. Rokok. Merokok di depan teman-temannya, memperlihatkan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temannya mungkin karena sudah biasa merokok dulu di rumah, karena tidak tahu haramnya rokok misalnya, dia berharap dia juga bisa menghisap rokok itu. Ya, sang teman memberikan rokok itu kepada temannya ini dengan dalil tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian menyukai untuk saudara kalian apa-apa yang kalian sukai untuk diri kalian. Sebagaimana saya suka dengan rokok, saya juga suka teman saya ini merokok. Ya, ini tidak tepat. Kenapa? Karena merokok bukan kebaikan. Yang disebutkan di dalam hadis adalah kebaikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, itu secara terang-terangan ditambahkan kata al-khair. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, di dalam sebuah riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Minal khair. Jadi bukan semuanya, tapi kebaikan-kebaikan saja. Nah, kebaikan ini timbangannya apa? Timbangannya adalah syariat. Al khairu atau al hasanu ma hassanahu syar'u. Wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Ya. Itu sudah menjadi bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang baik itu adalah yang baik menurut syariat. Yang qabih, yang tidak baik, itu adalah yang tidak baik menurut syariat. Jadi yang kita kehendaki kebaikan. Ya, kebaikan. Ya. Saya punya HP sehingga bisa nge-game. Teman saya cuma bisa melihat. Ini saudaraku. Agar saya mendapatkan kesempurnaan iman mainlah. Saya sejam, kamu sejam. Ini tidak tepat. Karena bukan kebaikan. Ya, bukan kebaikan di dalam syariat. Jelas ini ya. Ini penjelasan tentang hadis. Kembali kita ke perkataan Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sebagai penguat dan pendukung, penulis menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akramun nasi alayya jalisi. Ini adalah praktek atau amalan, ya, pengamalan terhadap ilmu yang dilakonkan oleh salah seorang sahabat yang faqih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Akramun nasi alayya jalisi. Orang yang paling mulia bagiku adalah muridku. Jalis di situ secara bahasa artinya adalah teman duduk. Teman duduk itu adalah orang-orang yang senantiasa bermajlis dengan kita. Tatkala yang mengatakan itu Abdullah bin Abbas, maka maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa mendatangi dia untuk bermajlis ilmu. Mengambil ilmu Abdullah bin Abbas, apalagi dijelaskan setelah itu. Ya, teman duduk yang seperti apa? Alladhi yatakhatta riqaban nasi ilayya. Teman duduk yang senantiasa ibaratnya melangkahi pundak-pundak orang untuk melangkah menuju saya. Dalam rangka apa? Menyibak kerumunan. Begitu datang ke majlis, dia menyibak kerumunan untuk datang beristifadah, mengambil faedah. Jadi maksud jalisi di sini adalah muridku. Law istata'tu alla yaqa'a adh-dhubabu 'alayhi la fa'alt. Apa kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya saya mampu, ya, saya mampu agar tidak ada satu lalat pun yang hingga pada muridku, saya akan lakukan itu. Ya, perhatikan bagaimana perhatiannya seorang guru terhadap muridnya, orang alim terhadap para pelajar yang ingin mengambil ilmu darinya. Law istata'tu, kalau bisa lalat itu tidak hingga pada muridku ini, la fa'altu, niscaya itu akan kulakukan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inna dhubaba la yaqa'u 'alayhi fayu'dhini. Sesungguhnya kalau seandainya ada lalat yang hingga pada muridku, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat membuatku sedih, sesuatu yang membuatku sakit. Ya, lalat saja yang hinggap, dia tidak senang. Apalagi kalau seandainya murid-muridnya ini yang mendapatkan yang lebih parah daripada itu. Itulah aplikasi terhadap sabda Nabi tadi. Bahwa kalau seandainya ada iman di dalam hati seseorang, di dalam diri seseorang, maka dia akan menyenangi untuk saudaranya apa-apa yang dia senangi untuk dirinya. Dia akan membenci sesuatu itu, ya, untuk saudaranya, ya. Kalau seandainya dia juga membenci itu untuk dirinya sendiri. Kemudian penulis mengatakan wayan bagi an ya'taniya bi masalihil talib. Selanjutnya nasihat di dalam poin keempat ini, penulis mengatakan dan hendaknya orang alim tersebut, seorang alim, seorang guru memperhatikan kemaslahatan muridnya. Ya. Apa kira-kira kemaslahatan muridnya? Apa kira-kira perkara-perkara yang itu merupakan maslahat bagi muridnya, yang menguntungkan muridnya, yang bermanfaat bagi muridnya? Wa yu'amiluhu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi minal hunuwi wasyafaqati alaihi. Dan dia memperlakukan, mempergauli muridnya sebagaimana perlakuan dia terhadap anaknya yang paling mulia bagi dia. Anaknya yang paling dia kasihi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan al-hunu. Yaitu kasih sayang. Asy-syafaqah. Kecintaan. Wal-ihsani ilaih. Berbuat ihsan kepada muridnya. Wasabri ala jafain rubbama waqa'a minhu. Bersabar atas perlakuannya yang tidak sopan mungkin, yang terkadang dia lakukan, yang terkadang berasal dari murid-murid. Apalagi kalau seandainya murid-murid yang mungkin pertama kali bermajlis, pertama kali duduk bermulazamah, pertama kali duduk berguru di hadapan para gurunya, yang datang dari kampung-kampung, yang datang dari lembah-lembah, yang datang dari pedalaman-pedalaman yang mungkin belum terbiasa dengan akhlak dan perangai yang mulia, perangai yang baik, ya. Ketika belajar boleh jadi, ya, ada perangai-perangai, perilaku-perilaku yang tidak sopan dari murid-muridnya, maka sang guru hendaknya bersabar atas itu. Bersabar. Tidak langsung mencaci maki, ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang kotor yang mungkin membuat dia lari dari majelis tersebut. Wa naqsin la yakadu yakhlul insanu anhu, atau bersabar atas kekurangan muridnya yang tidak, hampir tidak ada manusia, hampir tidak ada manusia yang lepas dari kekurangan-kekurangan tersebut. Semua manusia itu pasti ada kekurangannya. Setiap manusia itu diciptakan dengan fitrah serba kekurangan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un. Ya, dalam sabdanya yang lain, di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi bersabda, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian akan senantiasa berbuat salah di malam hari maupun di siang hari. Ya, nas-nas syar'i menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan, ya, dengan serba kekurangan, jatuh pada kesalahan. Kalaupun seandainya ada yang tidak berbuat, ada yang tidak berbuat kesalahan dari kalian, niscaya Allah akan gantikan kalian dengan umat yang akan berbuat salah. Yang akan berbuat salah. Ya. Maka seorang guru itu harus bersabar atas perilaku muridnya tersebut. Yang setiap manusia tidak ada yang terbebaskan dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Wasu'i adabin fi ba'dil ahyan, juga bersabar atas perilaku kekurang ajaran. Ya, tidak beradabnya seorang murid kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kurang ajar. Kadang-kadang tidak sopan. Kadang-kadang dia, ya, berperilaku yang tidak wajar. Maka sang guru juga harus bersabar atas itu, wa yabsutu 'udhrahu bihasabil imkan. Maka hendaknya sang guru itu betul-betul melebarkan pintu maafnya, memberikan uzur terhadap murid-muridnya bihasabil imkan, sebisa mungkin. Oh, si fulan itu dari Sungai Rangau gitu. Oh, biasanya memang seperti itu orang-orang Sungai Rangau. Saya akan tempa dia di sini dengan kesabaran, kan gitu. Misalnya. Ya. Oh, dia dari sana. Ini misal saja. Bulu apa? Misal saja. Ya. Kalau seandainya ya, sang guru ya, mendapatkan hal-hal tersebut, maka hendaknya dia bersabar. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiru wala tunafiru. Tugas seorang alim, seorang guru, seorang dai itu adalah bagaimana orang berbondong-bondong mempelajari agama ini, berbondong-bondong untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjauhkan orang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan aslun, dasar, ya, landasan hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menyampaikan nasihat, hikmah dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran agama kepada orang-orang yang akan mempelajarinya, orang-orang yang baru akan mempelajarinya. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam betapa banyak di dalam sejarah, histori, di dalam sunnah disebutkan, ya, banyak orang yang akhirnya masuk Islam karena akhlak budi pekerti yang luhur dari Nabi alaihi salatu wasalam. Banyak orang yang akhirnya sebelumnya sangat membenci Nabi alaihi salatu wasalam, pada akhirnya dia sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Sebahagian sahabat pernah mengatakan, ya, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya, ya, sesungguhnya dulu Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling kubenci di atas muka bumi ini. Dan sekarang demi Allah, kata dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling kucintai di atas muka bumi ini. Kemudian disebutkannya lah setelah itu akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi sebab kenapa sikap dia berbalik 180 derajat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dari yang awalnya paling benci menjadi paling cinta, ya. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat, ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menegur sahabat yang mungkin salah, ya, yang salah di dalam pelaksanaan salatnya karena ketidaktahuan, ya. Dan masa turunnya wahyu itu adalah masa-masa di mana para sahabat masih dalam keadaan belajar terus. Wahyu belum terputus, wahyu belum selesai, ya. Masih terus turun wahyu. Sehingga kesalahan-kesalahan sahabat sekalipun itu terkadang menjadi sebab kita mendapatkan pengetahuan, oh ini ternyata tidak boleh, oh ini jadi boleh. Ya. Aisyah berapa kali ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah tidak ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pernah Nabi ditegur? Di dalam Al-Quran disebutkan. Dalam surat Abasa, dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa Anda mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan? Hanya karena ingin mengharapkan redha istri. Ya? Ditegur. Dan Nabi kita adalah manusia yang paling mulia. Namun kita tidak melihat kepada sisi itu. Ya? Karena teguran Allah kepada Nabi itu ada hikmahnya, yaitu kita menjadi paham hukum. Boleh tidak mengharamkan yang telah Allah halalkan? Tidak boleh. Nabi saja ditegur, apalagi kita. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah karena kecemburuannya kepada, ya, istri-istri Nabi yang lain. Banyak histori Aisyah cemburu kepada Khadijah, cemburu kepada Hafsah, cemburu kepada Ummu Salamah. Ya, pernah suatu ketika cemburu kepada Hafsah dengan kecemburuan yang luar biasa sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, menurut pandangan syariat, ya, Hafsah ini adalah keturunan Yahudi. Ya. Wahai Rasul, Anda masih saja bolak-balik dari rumahnya, ibaratnya keturunan Yahudi itu, ya, yang pendek itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking cemburunya, ya, wajar saja seorang suami datang dari rumah istrinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Wahai Aisyah, Anda telah mengatakan suatu kalimat yang kalau seandainya diletakkan di air laut rusak. Air laut menjadi rusak, berubah. Saking beratnya apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cemburu sekali dengan Khadijah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam sering menyebut Khadijah kebaikannya. Bahkan kalau seandainya ada teman-teman sejawatnya, keluarga Khadijah yang datang bertamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengistimewakan mereka dengan hidangan-hidangan istimewa. Ya. Bahkan suatu ketika pernah ada namanya saudari Khadijah ini Halah. Halah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya sama, kakak beradik. Pernah Halah ini datang isti'zan. Apa itu isti'zan? Meminta izin. Minta izin apa maksudnya? Datang masuk menemui Nabi alaihi salatu wasalam bertamu. Halah ini pernah bertamu kepada Rasul. Biasanya kakak beradik mirip enggak suaranya? Suara Ustaz mirip enggak sama Ustaz Arvan? Enggak. Baik. Biasanya mirip itu. Ya. Biasanya mirip. Ya. Kecuali sedikit. Dalam syariat an-nadir la hukma lahu. Yang jarang ini enggak dihukumi gitu. Enggak masuk hukum. Ya. Baik, biasanya mirip. Bahkan cara jalan, cara bicara, kadang mirip. Ya. Jadi Halah ini pernah izin masuk menemui Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan salam. Dan cara istiidatnya Halah itu mirip sekali dengan Khadijah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasalam ketika mendengarkan istiidatnya Halah, terkejut dia. Khadijah, ibaratnya seperti itu. Khadijah langsung bersiap-siap keluar ingin menemui yang mengucapkan salam. Begitu dibukanya pintu, dia mendapati ternyata bukanlah istrinya. Padahal Rasul sudah tahu Khadijah sudah meninggal. Tapi saking rindunya sama Khadijah, saking sayangnya sama Khadijah, begitu di luar nampak itu adalah Halah. Allahumma Halah. Ya Allah, Halah rupanya. Ya, Halah rupanya. Dan Aisyah ada di situ ketika itu. Melihat seperti itu. Ya Allah. Sebegitunya Nabi alaihi salatu wasalam kepada Khadijah. Apa kata Aisyah kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Anda, wahai Rasul, masih saja mengingat-ingat si perempuan yang sudah tua renta itu, yang sudah keriput giginya, sudah copot-copot itu, wanita Quraisy itu, ya, saking cemburunya Aisyah. Ditegur oleh Nabi atau tidak? Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Innaha kanat wa kanat. Dia itu disebut oleh Nabi semuanya. Dia itu tidak ada satu pun dari anak saya kecuali berasal dari Khadijah, kata Nabi. Ya. Dia yang pertama kali beriman dari para sahabiat. Tatkala Islam masih butuh perjuangan, siapa yang beriman kepada Nabi pertama kali dari kalangan perempuan? Khadijah. Dia pula yang jangankan harta, nyawa sekalipun Khadijah siap berkorban. Ya. Terdiam langsung Aisyah radhiyallahu anha. Karena tidak ada satu istri pun setelah Khadijah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi anak dari mereka. Ya. Kenapa kita bisa sampai sana? Ya. Kita kembali lagi ke mana tadi? Nah, bersabar, ya, bersabar. Membuka uzur, maaf, melebarkan pintu maaf untuk para murid yang memang mereka bertahap dalam berakhlak, bertahap dalam mengamalkan ilmu, bertahap dalam berhias dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Maka tatkala kita berada di tahap tersebut, tahap mendidik mereka, maka kita harus banyak bersabar. Kita akan lanjutkan setelah kita mendengarkan azan Isya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alas Hayya 'alal falaah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, serta para santri kami yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, poin yang tadi sebelum adzan kita bahas adalah tentang nasihat yang kedua di dalam poin yang keempat ini. Hendaknya sang guru, seorang alim memperhatikan maslahat murid dan memperlakukan murid-muridnya dengan perlakuan yang sama yang dia berikan kepada anak yang paling dia kasihi. Karena ini anak, itu anak juga. Bedanya adalah kalau murid-murid itu, para pelajar, mereka adalah auladur ruh. Anak-anak ruh. Ini bukan kajian tasawuf ya. Maksudnya adalah bahwa ini berkaitan dengan, bukan berkaitan dengan nasab. Anak-anak yang merupakan bagian dari nasab kita, lahir dari kita, itu istilahnya adalah auladul badan, anak badan. Sedangkan murid-murid yang kita ajarkan kepadanya ilmu, itu adalah anak ruh. Yakni, ruh mereka itu tertempa dikarenakan ayahnya yang mengajarkan dia ilmu di dalam majelis-majelis tersebut. Ayah-ayahnya itu adalah para guru-gurunya. Ya. Sehingga perlakuan sang guru kepada murid, itu hendaknya sama dengan perlakuan seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Dari segi apa? Harus sama-sama diberikan kasih sayang, diberikan kecintaan, memperhatikan maslahat-maslahat murid-muridnya sebagaimana dia juga memperhatikan maslahat-maslahat anak-anaknya. Ya, ditanya, ini penanya mana, seragamnya mana, itu merupakan bentuk kecintaan sang guru. Mejanya mana, ya, bukankah sakit kalau seandainya menulis tanpa meja seperti itu, ya. Bukannya kamu sudah terlalu banyak tidak hadir ke kelas ini, perhatian-perhatian inilah yang harus diberikan kepada para murid, ya. Kemudian, ya. Selanjutnya penulis mengatakan, wa yuqifuhu ma'a dhalika 'ala ma sadara minhu binushin wa talattufin. Nah, meskipun kita menyadari bahwa manusia terlepas tidak dari kesalahan dan kekurangan, tidak terlepas tadi. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pun beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah yang merupakan afdalun nisa, ya, di antara wanita yang paling utama, itu pun pernah ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Para nabi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat juga disebutkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Karena memang manusia mahallu an-nisyani wal khata, tempatnya lupa dan salah. Namun bagi seorang ya guru, selain dia bersabar atas perilaku yang tidak baik, yang tidak pantas dari muridnya, yang dia lakukan adalah iqaf. Wa yuqifuhu ma'a dhalik 'ala ma sadara minhu binushin wa talattufin. Diluruskan. Sambil diluruskan. Ya, diperbaiki. Apa-apa yang berasal dari muridnya yang tidak baik tadi, diluruskan. Ya, bersabar. Sambil mengatakan, ini tidak baik, anak. Ya. Ini tidak sopan, ananda. Ya. Ini bukan sesuatu yang baik di dalam syariat. Ini menyelisihi sunnah. Ini sesuatu yang tidak beradab dalam majelis ilmu. Ya. Tidak boleh ribut. Tidak boleh bermain-main. Fokus melihat gurunya. Ya. Hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini harus dilakukan juga. Tidak hanya bersabar. Sabar, didiamkan saja. Ini juga tentunya tidak bermaslahat bagi sang murid. Tidak bermaslahat. Nah, namun pelurusan itu, pembetulan itu, perbaikan itu dilakukan binushin wa talattufin, dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ya, dasarnya adalah ingin memberikan nasihat. Menginginkan kebaikan. Ya, menginginkan kebaikan, maka disampaikan pula dengan lemah lembut. Ya. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam, tadi belum sempat kita ceritakan. Dan ini sudah pernah Ustaz ceritakan kepada sebahagian murid-murid Ustaz di sini. Tentang hadis ya yang menjelaskan kepada kita hukum mengucapkan yarhamukallah di dalam salat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Hadis siapa itu? Masih ada yang ingat? Hadis salah seorang sahabat. Mumtaz. Ya. Salah seorang sahabat. Ya. Ada yang pernah berbuat salah karena ketidaktahuannya. Dia tahu bahwa di antara kewajiban dia ketika mendengar saudaranya bersin lalu mengucapkan tahmid, dia mengatakan kepada saudaranya ini, yarhamu, yarhamukallah. Kalau mengucapkan tahmid di dalam salat boleh ketika kita bersin, mengucapkan tahmid boleh? Boleh, ya. Dalam salat, hajim, alhamdulillah, boleh? Alhamdulillah, boleh? Yang mana yang boleh itu yang mana? Dengan sir, secara sir, ya, alhamdulillah. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, saudaranya yang di sebelahnya mengatakan yarhamukallah, boleh? Tidak boleh. Sebabnya kenapa? Tentunya pertama adalah teguran dari Nabi yang nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, ada yang ingat sebabnya kenapa? Nah, kalau alhamdulillah berbicara atau tidak? Komunikasi. Nah, ahsan. Ya, alhamdulillah sekedar kalimat pujian yang itu merupakan ada di dalam salat. Nabi mengatakan sesungguhnya salat ini di dalamnya adalah tasbih, tahmid dan qiraatul Quran. Tapi yarhamukallah ada lawan bicara. Buktinya adalah ada kaful khitabnya. Itu yang menyebabkan tidak boleh, seakan-akan mengajak orang berbicara. Yarhamukallah. Ya, kallah. Kita berbicara kepada orang lain. Kalau alhamdulillah apakah itu niatnya berbicara? Tidak, sekedar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada salah seorang sahabat yang bersin di dalam salat, lalu yang lain mengatakan yarhamukallah. Para sahabat pun melihat dia. Ya? Melihat dia. Ibaratnya dalam rangka menegur, nih, kenapa kamu salat kok berbicara, kok bilang yarhamukallah? Apa kata sahabat ini merasa dia masih berada di atas kebenaran gitu. Saya enggak salah kok. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian lihat-lihat saya gitu? Tambah lagi sama yang lain, dipukul dia kan, ya, sampai dia terdiam. Selesai sholat, ya, dia dihampiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya mengatakan, akhi, inna hadhihi salah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas diisi dengan sedikit pun dari ucapan-ucapan manusia yang bukan merupakan ucapan salat. Innama hiya tasbihun wa tahmidun wa qiraatul Quran. Sesungguhnya isinya cuma tasbih, subhanallah, ya. Seperti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, ya. Atau tahmid, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bacaan Al-Quran. Ya. Apa kata sahabat ini? Ya, apa kata sahabat ini? Mengutarakan pengakuannya, ya, akan keluhuran budi pekerti Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahi demi Allah, ya, saya tidak mendapati seseorang pun sebelum Nabi atau sesudahnya ahsanu ta'liman minhu, yang lebih baik cara mengajarnya, cara mendidiknya daripada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik itu orang sebelum Nabi ataupun setelah Nabi, tidak pernah saya temukan semantap Rasul dalam mendidik dan mengajar. Begitu kira-kira bahasanya. Ya, ma kaharani, wala darabani, wala syatamani. Tidak dimaki saya. Saya tidak dimaki. Tidak dicaci maki. Ya, tidak di, woi woi ini sedikit saja kawannya salah. Woi woi. Ya, disorak-sorakin. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah. Maka harani, wala syatamani, wala tarabani. Bahkan, tak dipukul gara-gara kesalahan tadi. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam tahu, tidaklah dia melakukan itu kecuali karena kejahilan dia akan hukum mengatakan itu. Ya, kecuali sudah berkali-kali disampaikan. Ya. Taib, ya. Itu di antara keluhuran budi pekerti Nabi alaihi salatu wasallam. Maka harus diluruskan dengan cara yang baik juga. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah meluruskan juga dengan bahasa yang baik dan cara yang sangat halus. Ya, yang ma'ruf ini, orang yang kencing di masjid. Ya. Naik pitam para sahabat ketika itu. Mau dikeroyok orang itu. Ini kenapa masjid dikencingin, kan gitu. Kalau kita melihat kalau dia itu adalah orang yang memang sudah tahu hukumnya, mungkin adalah orang yang kurang hajar. Tapi kalau seandainya tidak pernah disampaikan kepadanya, tidak boleh kencing di masjid, bagaimana? Ya, tidak bisa disamakan cara memberi nasihatnya. Nabi alaihi salatu wasalam datang dengan baik-baik, hanya mengatakan apa? Mengatakan apa? Inna hadhil masajid la tasluhu. Sesungguhnya masjid-masjid ini itu tidak baik, ya, dimasuki kotoran-kotoran seperti ini, ya. Ibaratnya al-masajid la tubna li hadha. Masjid ini tidak dibangun untuk itu, ya. Nabi alaihi salatu wasallam menstop para sahabat. Da'u. Dibiarkan oleh Nabi sampai airnya itu selesai. Habis. Ya. Kalau dikeroyok oleh para sahabat ketika itu, ditahan sama dia itu mungkin tuh. Ya, tertahan. Tak boleh rupanya. Tahan. Ya, dipukulin dia dan sebagainya. Apa kata Nabi? Da'u la tazrimu. Biarkan dia. Selesai. Biar selesai dulu. Ya. Baru didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dinasihatin dengan baik. Masjid tidak pantas untuk sesuatu seperti ini. Ya. Kemudian disuruhlah para sahabat untuk membersihkan najis tersebut. Simple. Namun menghasilkan buah yang sangat nikmat. Ya. Orang semuanya mengakui keindahan budi pekerti Nabi alaihi salatu wasalam. Berkat karena budi pekerti dan akhlak mulianya lah Islam itu terasa semakin indah oleh orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam, memusuhi Islam. Ya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan la bita'nifin wala ta'asufin, tidak dengan kekerasan ataupun kekasaran. Ya. Qasidan bidzalika husna tarbiyati wa tahsina khuluqi wa islah sya'ni. Yang dia inginkan dari itu adalah husnul tarbiyah, yaitu pendidikan yang baik. Kemudian tahsinul khuluq, memperbagus akhlak, memperbaiki akhlak. Islahu sya'ni, memperbaiki kehidupannya dari yang awalnya itu ya enggak beradab lah. Ada di antara antum ini, ya. Ada di antara antum ini yang awal datang, ya, ketika dulu menjadi santri baru, itu kalau bertemu sama asatidznya seperti kayak ngajak kelahi. Bukan karena sengaja, tapi karena bawaannya. Ya. Sekarang setiap bertemu dengan gurunya, assalamualaikum, ya, memberikan salam, ya, hormat, patuh, itu merupakan proses dari husnul tarbiyah tadi, proses dari tahsinul khuluq tadi, ya, itu merupakan buah dari kesabaran seorang guru dan memahami situasi bahwa memang tidak semua orang yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang baik. Justru kebanyakannya sekarang itu yang datang nyantren itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahkan memperbaiki yang sudah rusak. Untuk masuk ke penjara suci katanya. Ya. Pokoknya kalau seandainya anaknya perangainya tidak baik, diancam dengan masuk pesantren. Ya, Ustaz pernah makan bakso itu di Sungai Rangau. Tidak tahu dia kalau Ustaz pimpinan pesantren gitu. Sedang orang tuanya ini menghidangkan bakso yang ingin Ustaz makan, ya, di situ. Anaknya ini buat masalah di situ. Ya. Cayah pajaku nyongot ya. Masuk pesantren sulih, tengoklah. Ya, parah sekali anak ini. Besok ku masukkan ke pesantren, lihatlah gitu. Diancam dengan masuk pesantren. Para orang tua berpikir bahwa pesantren ini ibarat bengkel. Pokoknya yang rusak masuk jadi mantap. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Semuanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keinginan daripada ya pribadi masing-masing. Mau tidak ditempa, itu intinya. Mau tidak ditempa, mau tidak dibina, mau tidak di dibentuk, mau tidak dididik. Ya. Kalau seandainya motor yang kita bawa ke bengkel, dia bisa berbicara, "Ah, malas ah saya ke bengkel ini," gitu. Ya. Dia bisa nolak, maka tidak bisa juga diperbaiki, betul atau tidak? Ya. Tapi dia tidak bisa bicara, dia diantar ke sana ya diam saja dia gitu. Makanya keluarannya kebanyakan jadi motor yang baik lagi kan gitu. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian penulis mengatakan fa inna arafa dzalika lidzakaihi bil isyarah. Nah, ini bagaimana cara meluruskan akhlak-akhlak yang mungkin tadi tidak baik, kekurang ajaran tadi, ya, perbuatan yang tidak sopan tadi. Kata penulis, kalau seandainya sang guru melihat, ya, atau dia tahu karena kecerdasan anak itu, dia cukup dengan isyarat, fala hajata ila sarihil ibarah. Maka tidak butuh dengan bahasa. Kalau seandainya isyarat sudah cukup, maka tidak perlu dengan bahasa yang jelas. Ya. Ini kalau seandainya, ya, yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar di sini, mudah-mudahan semuanya mau jadi yang cerdas dan pintar ini, dilihat saja sedang ngobrol sama kawannya di majlis, dilihat saja itu sudah paham, maka Ustaz tidak perlu nyebut-nyebut nama. Tengku. Tidak perlu seperti itu lagi. Maaf ya. Ya, itu contoh. Tengku gitu, disebutkan. Ya, tidak boleh gitu. Tidak perlu dengan bahasa yang jelas seperti ini kalau dilihat saja pakai mata, langsung dia. Ya. Itu namanya tadarruj dalam memperbaiki tadi. Tapi kalau seandainya, ya, kata penulis, kalau seandainya wa illam yafham dzalika illa bisarihiha, kalau seandainya dengan isyarat dia tidak paham, atabihi, barulah dia melakukannya dengan sharihul ibarah tadi, dengan bahasa yang terang-terangan tadi. Dilihat tidak paham juga, tetap saja main tekak-tekaan sama kawannya. Ya, main senggol-senggolan sama kawannya. Akhirnya, diam. Nah, baru diam. Jadi itu tadarrujnya. Itu tahapannya. Wara'at tadarruja fit talattuf. Dan juga dalam tahap-tahap ini, kita harus tetap memelihara talattuf. Isyarat, jangan isyaratnya itu dengan isyarat-isyarat kasar gitu kan. Ini enggak lembut kan gitu. Ini taunya ini kasar ya, langsung pucat malamnya langsung cabut. Ya. Mak gitu, tuh seram juga itu. Ya ustaznya gitu. Ya, kalau dengan sharihul ibarah pun dengan kata-kata yang baik, ya. Mohon maaf suaranya. Kan lebih lembut kan gitu. Dibandingkan kalian manusia apa hewan gitu. Ya, kalian merdeka atau budak gitu. Kalau kita dulu kadang digitukan di pesantren, kemudian mengambil, ya memang ada benarnya, ya, karena sebuah peribahasa Arab atau pepatah Arab pernah mengatakan al hurru al abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfi takfihil isyara. Saya ulangi lagi, al abdu yudrabu bil asa wal hurru takfihil isyara. Seorang budak itu yang dipukul sama kayu, ya, ibaratkan sapi, kerbau yang akan disembelih nanti itu kita membawa dia ke tempat pembaringan pakai apa? Oh, pakai tali yang dicucukkan di sininya. Atau kalau tidak ada seperti itu yang antum lihat, lihatlah orang-orang yang menggembala kerbau itu untuk membajak tanah, ya, atau mungkin delman dan sebagainya yang dicucuk hidungnya, ditarik baru dia mau nurut, ya. Begitu juga budak, ya, kalau tidak dipukul, tidak bergerak dia. Tidak diperintahkan, tidak bergerak dia. Kalau tidak diingatkan terus disiplin dan peraturan, ya, acuh tak acuh. Tapi al-hurru, orang merdeka, takfihil isyarah. cukup bagi dia isyarat. Bahasa isyarat sudah cukup dia paham. Ya, kalau dalam bahasanya Ibnu Jamaah itu adalah orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Yang kalau mata melihat dia dalam rangka menegur perbuatannya, dia sudah paham, ini orang cerdas. Kenapa? Cepat nangkapnya. Ya. Tapi kalau tidak paham-paham juga, karena kekurang cerdasan dia, ya, kurang nangkapnya dia, maka barulah menggunakan sharihul ibarah. Dan itu pun memperhatikan talattuf, ya, kelemah lembutan dalam menegur dan meluruskan itu. Yang terakhir, wa yu'addibuhu bil adabis saniyah as-na'am. Wa yu'addibuhu bil adabi as-saniyah atau as-suniyah. Dan mendidiknya para murid-murid yang tadi mungkin perilakunya kurang sopan, ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak baik dan tidak pantas, maka dididik dengan adab-adab yang luhur. Wa yuharrituhu 'alal akhlaqil mardiyah, dimotivasi untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa yusihi bil umuril 'urfiyyati 'alal awdha'i syar'iyyah, juga menyarankan atau mewasiatkan, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan uruf tetapi juga sesuai dengan syariat, ya. Sesuai uruf juga sesuai dengan syariat. Perkara-perkara yang baik yang tidak keluar dari uruf setempat ataupun keluar dari batasan-batasan syariat. Karena sesungguhnya akhlak, ya, akhlak yang baik, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, itu adalah akhlak-akhlak yang tidak keluar dari dua hal ini, dari dua garis ini. Yang pertama adalah uruf setempat, yang kedua adalah syariat. Ya, sebagaimana moto di sebahagian tempat, adat bersandingkan syarat. Syarat, adat itu maksudnya adalah uruf. Kalau selagi dia sejalan dengan syariat, maka ini adalah uruf yang patut untuk dipelihara, dijaga, dilaksanakan. Namun kalau seandainya menyelisihi syariat, maka dia bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan yang syariat sekalipun, sunnah sekalipun, kalau seandainya menyelisihi uruf setempat, kadang dia menjadi sesuatu yang tidak terpuji juga. Oleh karenanya ada, kita dengar hadis-hadis ancaman bagi orang-orang yang dia memakai pakaian ketenaran. Pakaian ketenaran ini diantara dawabitnya atau kriterianya adalah menyelisihi pakaian yang dipakai oleh orang setempat. Agar apa? Agar dia dikenali langsung. Ya, sebagaimana kaidah khalif tu'raf. Ya, selisihilah orang-orang setempat kamu, kamu akan dikenal. Ya, langsung tenar, langsung viral. Ya, barang siapa yang memakai pakaian seperti ini, Allah akan pakaikan baginya pakaian apa? Kehinaan nanti pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa uruf dan syariat itu harus sejalan, dan itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza. Mudah-mudahan satu poin yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua, melembutkan hati kita sehingga termotivasi untuk menjadi orang-orang yang kalau seandainya ditakdirkan menjadi seorang guru, maka kita adalah guru-guru yang baik dalam mendidik, mengajar, mentarbiyah para murid kita. Yang kalau seandainya saat ini kita merupakan para pelajar, maka kita juga dimudahkan untuk menjadi pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, ya, berakhlak terpuji, sehingga memudahkan baginya untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh para gurunya. Karena sesungguhnya tanpa adab dan akhlak yang mulia, sejatinya seseorang akan kesulitan dalam mendapatkan dan memahami ilmu yang disampaikan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.